إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقوله بني إسرائيل اجعل لنا إلها. إلى هذا وصلنا قبله. وفي الجملة من الفوائد إلى هنا. طيب. وفي الجملة من الفوائد dan di antara faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asyari wal quburi wal ahjari min at-tabarruki biha والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. لأنظر في هذا الحديث ini bahwa apa yang dilakukan dan diyakini oleh mereka terhadap pohon-pohon keramat atau kuburan-kuburan keramat, batu-batu keramat, yaitu tabarruk, mengharapkan berkah, wal'ukufi indaha, dan berdiam diri di sisinya, tirakatan, wadzabhi laha, dan menyembelih kurban-kurban, mempersembahkan sesajen-sesajen, wasyirk. Yang dilakukan oleh mereka itu semuanya adalah kesyirikan. Jangan tertipu dengan ucapan orang-orang awam. Oh, ini bukan syirik. Kita enggak nyembah kuburan kok. Kita cuma menghormati orang soleh yang ada di dalamnya. Kita cuma jangan terpengaruh dengan mereka, para awam nas, orang-orang awam yang enggak memiliki ilmu, watugham, yang kebanyakan manusia yang berbicara bahwasanya perbuatan tersebut bukan syirik. Jangan tertipu dengan mereka. Jelas kalau itu pengagungan batu-batu, benda-benda, kuburan-kuburan, jelas kalau itu mengharapkan berkah, mengharapkan balasan kebaikan dari kuburan tersebut, jelas kalau itu ibadah dalam bentuk i'tikaf dan doa, jelas syirik. Wala yastab'id kaunu syirik billahi yaqa fi hadhil ummah. Dan jangan merasa aneh, jangan merasa jauh enggak mungkinlah kita nyembah batu, enggak mungkinlah kita nyembah kuburan. Jangan merasa jauh, jangan merasa tidak mungkin. Kalau kesyirikan ini terjadi pada umat ini, karena kesyirikan-kesyirikan terjadi pada umat ini dan akan terjadi pada umat ini dengan berita langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti akan ada babnya khusus tentang hadihil ummah, tidak datang hari kiamat hingga sebagian umatku, kata Nabi, menyembah berhala. Artinya sangat mungkin. Siapa yang bilang tidak mungkin? Kalau sebagian umat Islam terjerumus kembali dalam kesyirikan-kesyirikan dan penyembahan berhala. Baik. Contohnya sudah jelas, yaitu pengagungan kuburan-kuburan yang terjadi di zaman kita. Pengagungan tempat-tempat keramat yang terjadi di zaman kita ternyata sangat miripnya dengan apa yang dilakukan musyrikin jahiliyah terhadap kuburan Latta, terhadap pohon-pohon atau tonggak pohon Uzza, terhadap batu yang bernama Manat. Ikhwanuddin a'azzakumullah, berarti apa yang mereka lakukan sekarang ini mirip dengan kesyirikan jahiliyah. La yastab'id, jangan mengatakan enggak mungkinlah kita menyembah berhala. Mungkin saja dengan berbagai macam takwilat batilah, dengan takwil-takwil yang batil. Ini maksudnya hanya perantara, ini maksudnya hanya mengharapkan begini dan begitu, ini maksudnya kenyataannya engkau mengharapkan berkah dari orang soleh yang telah mati. Kenyataannya engkau mengharapkan jodoh dengan sesajen-sesajen, memberikan ini dan itu, memberikan sembelihan-sembelihan dan lain-lain. Maka itu sangat jelas kesyirikannya. Barakallahu fikum. Fa idza kana ba'du sahabah dhannu dhalika hasana, kalau sebagian sahabat saja, khusus yang masuk Islam baru-baru, ini yang baru-baru masuk Islam, talabuhu minan nabi, kalau diantara mereka saja ada yang meminta kepada Nabi, jadikan untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat, sampai Nabi menegurnya dengan kalimat, kalian mengucapkan seperti Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Fakaifa la yakhfa ala man huwa dunahum, apalagi pada orang-orang yang sama sekali tidak bertemu Nabi, apalagi orang-orang belakangan yang tidak mengenali Islam kecuali sedikit. Fil ilmi wal fadli, dalam keilmuannya dan dalam keutamaannya, bi adhafin mudha'afah, berlipat-lipat kali kekurangannya dibandingkan mereka para sahabat. Para sahabat melihat Nabi, mendengar, melihat, menyaksikan. Orang-orang hari ini tidak melihat, tidak menyaksikan Nabi. Mereka dulu memiliki ilmu, sekarang tidak memiliki ilmu kecuali sedikit sekali. Mereka memiliki kemuliaan dan keutamaan, orang-orang sekarang tidak memiliki keutamaan. Maka mana yang lebih mungkin untuk terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan? Sungguh yang hari ini lebih mungkin untuk terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Walhamdulillah, mereka walaupun terpikir menginginkan adanya zatu anwar, tetapi karena mereka tanya kepada Rasulullah, maka mereka tidak terjerumus dalam kesyirikan. Selamat mereka. Tetapi yang sekarang ini adhaf mudha'afah, berlipat-lipat kali di bawah mereka ilmunya dan keutamaannya. Ma'a ghalabatil jahli wa bu'dil ahdi, bersama penguasaan kebodohan pada mereka. Jadi kebodohan mendominasi mereka. Wa ba'dil ahad, zamannya semakin jauh, lebih jauh dari zaman sahabat. Bi atharin nubuwah, lebih jauh dari jejak-jejak kenabian. Bal khafiya 'alaihim 'adha'imu syirki, bahkan tersamar atas mereka kesyirikan-kesyirikan besar. Fil ilahiyyati war rububiyyah, tersamar atas mereka kesyirikan-kesyirikan yang jelas dan besar dalam uluhiyah maupun dalam rububiyyah. Fa aktsaru fi'lahu wattakhaduhu qurbatan, karena tersamar atas mereka kesyirikan-kesyirikan yang besar, maka mereka pun sering melakukannya. Aktsaru fi'lahu maknanya sering melakukannya. Wattakhaduhu qurbatan, bahkan mereka menganggap bahwa itu qurbah, menjadikannya sebagai taqarruban ilallah, menjadikannya sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dianggap orang yang sering datang ke kuburan orang saleh adalah orang-orang yang dicintai Allah. Dianggap orang-orang yang sering mendatangi tempat-tempat keramat, kuburan keramat, batu keramat, keris keramat, mendatangi sumur keramat, dianggap mereka lah orang-orang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa anggapan seperti ini? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Kesyirikan dianggap mendekatkan diri pada Allah. Mengagungkan batu, mengagungkan tanah, mengagungkan pohon, mengagungkan benda-benda mati dianggap sebagai taqarruban ilallah. Ini mendekatkan diri kepada Allah. Kadzdzab. Ini akan mendekatkan diri dan akan menyampaikan kepada Allah. Bodoh sekali. Tidak akan mendekatkan diri pada Allah. Enggak akan bisa menyampaikan kepada Allah, enggak akan ngaruh sedikit pun. Ikhwan fillah na'azakumullah. Karena apa semua itu? Karena apa munculnya prasangka-prasangka tadi? Ghalabatul jahli. Karena mereka sudah dikuasai kebodohan. Jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Wa minha, dan diantaranya, ini faedah yang lain. Annal i'tibar fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Faedah berikutnya adalah bahwa pelajaran al-i'tibar itu pada hukum-hukumnya, pada makna-maknanya, bukan pada nama-namanya. Pada makna, bukan pada nama. Ada makna, ada isim, nama. Al-ibrah fil ma'na, la fil isim. Al-ibrah fi, sampai lupa bahasa Indonesia. Nah, fil makna, la fi nama, bukan pada namanya. Ini dinamai Tuhan, tetap bukan Tuhan. Ini dinamai al-ilah, tapi mu'annas al-lat, tetap bukan ilah. Yang ini dinamakan Uzza dari kata Aziz, tetap itu bukan Aziz. Al-Aziz huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tibar fi mada? Fil ma'na, la fil isim. Al-i'tibar fi ma'na, bukan fi nama. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang sedang kita bahas? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanya nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Ini kita namain Tuhan, ini kita namain, itu kebodohan. Kayak anak kecil bermain dengan pensil. Oh, ini Muhammad, ini orangnya, oh, ini anaknya. Dinamain sendiri oleh anak-anak tadi. Ya pulpen tetap pulpen. Iya kan? Bukan ibunya, bukan anaknya. Itu anak kecil, dimaklumi kebodohan mereka. berpura-pura kalau ini sebagai ibunya, pulpen yang ini anaknya, pulpen yang ini kakaknya. Nah, ternyata ada orang-orang yang sudah dewasa, sudah bisa berpikir sehat, tiba-tiba menamakan yang ini Lata, yang ini Uzza, yang ini astagfirullah. Kemudian jadi Uzza beneran, jadi Aziz beneran, jadi Ilah beneran. La Allah, tidak demi Allah. Kamu menamakan batu dengan Tuhan, tetap batu. Kamu menamakan pohon dengan Tuhan, tetap pohon. Tidak berubah. Atau disifati dengan sifat-sifat. Oh, ini pohon penerima nazar. Kalau kamu bernazar, harapanmu dikabulkan. Astagfirullah. Pohon tetap pohon. Tidak bisa menerima nazar. Ada lagi yang berkata bahwa ini beda kuburannya, kuburan yang memiliki karomah, kekuatan gaib, yang kalau kamu datang ke sana, kamu memberikan minyak setengah gelas dan kembang tujuh warna, kamu akan mendapatkan harapan-harapanmu. Tidak, yang namanya kuburan tetap kuburan. Bukan Tuhan yang bisa mengabulkan doa. Bukan Tuhan yang bisa mengabulkan doa. Dia benda. Batu nisan, pasir, tanah, apalagi, nggak ada keistimewaan apa-apa. Berarti apa faedah berikutnya tadi? Annal i'tibar fil ahkami bil ma'na, bahwa hukum-hukum itu pada makna, bukan pada nama. Sudah kena dibahas kemarin bahwa khamr tetap khamr walaupun dinamakan minuman suci. Riba tetap riba walaupun dinamakan bunga. Alhamdulillah. Hadirullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabahum ka talabi bani Israil. Karena yang dilihat makna bukan nama. Apa yang diminta oleh Bani Israel? Hah? Yang diminta oleh Bani Israel ilahan. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sedangkan yang diminta oleh orang-orang yang baru masuk Islam dhatu anwat. Ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Namanya sama apa beda? Beda. Dhatu anwat ilah. Ilahan. Walakin al-ma'na wahid. Makna dhatu anwat dengan makna ilah sama. Apa maknanya? Makna dhatu anwat adalah mengharapkan berkah, mengharapkan kekuatan gaib pada benda tersebut. Mana ilah? Sama, mengharapkan keselamatan, mengharapkan berkah, mengharapkan sesuatu dari Tuhan tersebut. Idan al-makna wahid. Kalau begitu, maknanya sama. Maknanya satu. Sehingga Nabi katakan, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel. Walaupun namanya beda. Ij'alana dhatu anwat sama dengan Bani Israel. Ij'alana ilahan. Karena fungsi dhatu anwat seperti fungsi ilah. Dipertuhankan, diagungkan, diharapkan dengan harapan-harapan. Walam yaltafit ila kaunihim sammuha dhatu anwat. Tidak menengok dengan apa yang mereka namakan dengan nama dhatu anwat. Nabi tidak melihat namanya, tapi melihat hakikatnya sama. Fal musyriku wa in sama syirkahu masammahu. Maka seorang musyrik, walaupun dia menamakan apa yang dia namakan dengan nama yang dia maukan, kaman yusamma du'a al-amwat wa dhabhi laha wa nadr wa nahwi dhalika ta'dhiman wa mahabbatan. Maka seorang yang musyrik tetap musyrik walaupun menamakan kesyirikannya dengan nama-nama tertentu. Contoh, kaman yusammi du'a al-amwat, seperti orang yang menamakan berdoa pada orang mati, meratap pada orang mati, memohon pada orang mati, wadzabhi laha, menyembelih hewan kurban untuk orang mati, memberikan sesajen-sesajen untuk orang mati, wanadar, bernadar untuk orang mati. Mereka menamakan dengan nama ta'ziman wa mahabbatan, kami menghormati dan mencintai orang mati tersebut. Kan ada nama. Apakah bisa dibenarkan ini kuburan? Kuburan siapa ini? Ternyata kuburan imam, misalnya alim, al-imam, al-alim, al-syeikh, masya Allah, wali min awliya'illah. Taib, bukankah kita wajib mencintai imam, alim, waliyun, syekh, al-habib yang dicintai oleh Allah SWT? Maka kita wajib mencintai orang mati ini karena ini kuburan wali. Baik, apa yang dilakukan oleh mereka dalam mencintai sang mayit ini? Apa yang mereka lakukan dalam menghormati orang yang mati ini? Mereka datang kepadanya, memberikan minyak setengah gelas, memberikan minum, kasihan barangkali haus, memberikan kembang, memberikan apa lagi. Kemudian mereka bangun dalam rangka menghormati syekh dengan bangunan-bangunan. Mereka beri kubah di atasnya, masya Allah. Kemudian mereka memanggil, ya syekh, ya maulana, ya wali Allah, ya habib Allah, balligh maqasidana, sampaikan tujuan kami kepada Allah, sampaikan kerinduan kami kepada Rasulullah. Bagaimana? Siapa yang diajak bicara? Sang mayit. Siapa yang diminta bantuan untuk menyampaikan? Sang mayit. Apa yang diharapkan dengan sesajen ini? Harapan, pembelaan dari sang mayit, supaya sang mayit memberikan syafa'ah. Bukankah dia dekat dengan Allah? Maka kita minta, ya syekh, belalah aku nanti di hadapan Allah. Belalah aku nanti di hadapan Allah. As'aluka billah, as'alukum billah, saya tanyakan pada kalian dengan nama Allah, apakah ini semua ta'ziman lil mayyit, ta'ziman li syekh? Apakah ini kecintaan pada orang mati tadi? Bukan. Itu bukan kecintaan pada orang yang dikubur, tetapi engkau membesarkan batu, tanah, maisan dan seterusnya. Yani batu nisan. Dan kamu melakukan kebid'ahan dengan membangun tembok-tembok, meninggikan kuburan, membuat kubah-kubah, memberikan berbagai macam pemberian-pemberian, sesajen-sesajen, bahkan disembelihkan seekor kambing, disembelihkan seekor ayam di situ. Baik. Untuk siapa itu? Untuk orang mati? Ini menghormati orang mati. Orang mati gak dapat apa-apa dengan perbuatanmu. Gak mendapatkan keuntungan apapun. Karena yang diharapkan orang yang sudah meninggal adalah doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'asli' madkhalahu wa'krim nuzulahu wa'gsilhu bilma'i wa salji wal barat. Jadi justru yang menghormati mereka orang-orang saleh, justru yang memuliakan orang-orang soleh adalah kalian, para tulabul ilmi. Mengapa? Karena selalu menyebut qala Syafi'i rahimahullah, qala al-Imam Malik rahimahullah, qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Ghunya, berkata Imam Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunya, kalian selalu mengatakan rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Itu yang namanya menghormati ulama. Baik. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Adapun ketika kalian mengagung-agungkan kuburan, kemudian dinamakan dengan nama mahabbatus salihin, kecintaan pada orang-orang saleh. Kadzabun asyir, kadzabun asyir itu pendusta lagi jahat. Sudah berdusta juga jahat, mengajak orang untuk berbuat syirik. Ayo mencintai orang saleh, mari kita besarkan dan kita sucikan, kita keramatkan kuburannya. Kadzab dan jahat karena mengajak orang lain untuk berbuat kesyirikan-kesyirikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau engkau ingin menziarahi orang-orang saleh, silakan ziarahi seperti menziarahi kaum muslimin, yaitu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Kamu doakan beliau, selesai, kembali pulang. Enggak ada pengagungan terhadap tanah kuburannya, batu nisannya, kepada kotak yang ada di hadapannya. Itu mah semua benda-benda mati yang enggak memiliki keutamaan apa-apa. Benda-benda mati yang tidak memiliki keutamaan apa-apa. Demikian pula tanahnya. Ada apa sampai memakan tanah kuburan? Katanya bahwa tanah ini mengandung serpihan-serpihan dari jasad orang soleh. Kalau saya makan tanah ini, maka serpihan-serpihan orang soleh tadi ada di tubuh saya. Kalau ada di tubuh saya, maka tidak akan saya disentuh api neraka, karena serpihan tadi serpihan orang soleh yang gak mungkin disentuh api neraka. Akhirnya makan tanah. Kenapa gak sekalian makan orang solehnya yang masih hidup, sekalian kanibal? Biar tidak disentuh api neraka. Ini turunan orang soleh, turunan Nabi. Mari kita makan sama-sama, supaya kita semuanya di perutnya ada isi dari darah daging turunan Nabi. Ini dungu, kebodohan. Ikhwanul na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, fa inna dhalika huwa syirik, walaupun dinamakan kecintaan orang soleh, walaupun dinamakan penghormatan orang soleh, itu tetap syirik. Wa in sammahu ma sammahu, walaupun dia namakan dengan nama apapun. Wa qis ala dhalik, dan silakan kiaskanlah dengan yang lain, bahwa hukum itu pada makna dan hakikatnya, bukan pada penamaan. Qauluhu, kemudian ucapannya, latarkabunna sunan man kana qablakum bi dhammil muwahhadah wa dhammis sin, latarkabunna sunan man kana qablakum ay turuqahum wa manahijahum, yani jalan-jalan mereka atau manhaj-manhaj mereka. Tetapi bisa juga dibaca dengan fathah, sebagaimana kita singgung kemarin, latattabi'unna atau latarkabunna sanana, dengan fathah di sin, alal ifrad ay tariqahum, wa hadha khabarun sahih, dan ini adalah berita yang sahih. Wal waqi' min kathir min hadhil ummah yashhadu lahu, dan juga apa yang terjadi, al waqi', apa yang terjadi min kathir min hadhil ummah, dari kebanyakan umat ini, membuktikannya. Artinya berita Nabi, berita yang sahih, ditambah lagi terbukti dalam kenyataan bahwa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Apa shibran bi shibrin? Sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Baik. Apalagi ukuran dengan badan manusia. Tahu kalian? Ini sebagai faedah saja, faedah lepas. Yang biasa dijadikan ukuran pada tubuh manusia apa saja? Satu, shibr. Shibran. Satu, jengkal. Dira'an, satu dira'. Kalau segini dari ujung tangan ke ujung tangan, ba'an. satu bar. Baik. Apa lagi? Hah? Naam barakallahu fikum. Shibran bishibrin, dira'an bira'in, gambaran dari Nabi bahwa kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Wal waqi' min katsirin min hadhihi al-ummah, dan kenyataannya yang terjadi pada kebanyakan umat ini, yashhadu lahu, membuktikannya. Kamu lihat kaum muslimin ikut-ikutan dengan Nasrani, menyerupai Yahudi, sebagaimana dibahas dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim yang kita bahas hari Ahad. Ya, ini banyaknya orang-orang yang mengaku muslimin tetapi pakaiannya, kebiasaannya, bahkan sampai akidahnya seperti mereka. Bahkan sampai kesyirikan-kesyirikannya ditiru. Nasrani menyatakan bahwa Nabi Isa itu memiliki jiwa ketuhanan. Emang dia manusia, tetapi Tuhan meresap padanya. Sehingga pada tubuh Isa memiliki dua sifat, lahutiyah dan nasutiyah, sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Nasut, nasutiyah, sifat kemanusiaan. Lahut, kata mereka, adalah sifat ketuhanan, bergabung pada tubuh Isa alaihissalam, kata mereka. Ternyata di dalam Islam pun ada aliran demikian, yang Allah bisa menyatu dengan hambanya. Kalau ada seorang yang soleh, maka Tuhan menyatu dengannya. Aliran wahdatul wujud, aliran hululiyah, dan sejenisnya. Ada juga yang memperlakukan Nabi seperti memperlakukan Tuhan, yakni menyembahnya dan berdoa kepadanya. Seperti Nasrani memperlakukan Nabi Isa seperti Tuhan. Mereka akan memanggil ya Yesus, ya Isa, atau mereka panggil dengan nama Yesus, bukan memanggil Allah. Mereka kenal Tuhan Allah. Mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Tuhan Allah. Tapi mereka tidak doa kepada Tuhan Allah, tapi doanya kepada, katanya, anak Tuhan, astagfirullah. Jelmaan Tuhan, astagfirullah. Ternyata di tengah kaum muslimin, ada yang berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tolonglah aku. Loh, kok doanya kepada Rasul? Kok seperti Nasrani doanya kepada Nabi? Berdoa kepada Allah, la ilaha illallah, yang menakdirkan, yang menentukan, yang maha mengabulkan doa, yang mujibus sa'ilin, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang akramal akramin, yang ghaniyun anil alamin, yang maha kaya dan bisa memberikan apapun yang kalian minta, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulullah SAW, semulia-mulia manusia, tetapi tetap bukan Tuhan. Semulia-mulia bashar, khairul bashar, tetapi tetap beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan Tuhan yang bisa menentukan takdir-takdir. Maka kata Nabi, kalian pasti akan ada yang mengikuti jejak Yahudi atau Nasrani. Ternyata kenyataan yang terjadi, yashhadulahu, membuktikan hal itu. Wafihi, dan juga padanya ada faedah, alamun min a'lami nubuwah. Berarti ini kita mendapatkan faedah, tanda-tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Iya, karena Rasulullah SAW menghabarkan, dan kabarnya benar-benar terjadi. Pasti beliau Rasul yang diutus oleh Allah, mendapatkan berita dari Allah, berarti dia adalah Rasulullah. Alamun min alamin nubuwah, tanda-tanda dari tanda-tanda kenabian. Min haitsu innahu waqa'a kama akhbar, di mana itu benar-benar terjadi sebagaimana diberitakan. Wa fil haditsi, dari dalam hadis juga ada faedah. An-nahyu anit tashabbuhi bi ahli jahiliyah. Ada larangan untuk menyerupai golongan jahiliyah. Jangan menyerupai Yahudi, jangan menyerupai Nasrani, jangan menyerupai musyriki. Jangan tashabbu bi ahli jahiliyah wa ahli kitab. Jangan meniru jalannya ahli jahiliyah, jangan pula ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Fi makanu yaf'aluna, dalam apa-apa yang mereka lakukan jangan ditiru, jangan jalani jalan mereka. Illa madalla dalilu ala annahu min syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kecuali kalau ditunjukkan di dalam dalil-dalil bahwa itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi jangan tiru mereka, jangan meniru Yahudi dan Nasrani, jangan meniru musyrikin jahiliyah, kecuali pada apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita pegang itu walaupun kebetulan sama dengan mereka. Walaupun kebetulan sama. Apa kita jawab kalau ada yang berkata, berarti kamu menyerupai mereka kalau memegang sunnah ini? Ini sunnah Nabi. Kalau mereka sama dengan kita, berarti mereka yang sama, bukan kita yang menyamai. Mereka yang menyamai kita, bukan kita yang menyamai mereka. Peduli amat. Jangan pedulikan mereka, walaupun mereka meniru kita, menyamai kita. Kita tetap berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dilarang adalah kita menyerupai mereka. Kalau kita berpegang dengan sunnah, ternyata mereka ada yang mengikuti kita, ya biarin. Contoh, diantara mereka ada yang memasang jenggotnya. Wah, kalau gitu kita syukur. Nggak perlu, karena itu adalah sunnah Nabi. Ahful liha. Demikian pula kalian para wanita memakai hijab. Ternyata melihat salah satu sekte-sekte Nasrani ada yang memakai hijab bagus seperti kaum muslimin, hanya saja ada bannya di jidatnya seperti ban putihnya, tetapi tertutup jilbab besar. Apakah para akhwat dikatakan tasyabbuh dengan mereka? Tidak. Mereka yang meniru. Selesai. Karena kita mengajarkan atau melaksanakan ajaran sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi at-tanbih ala masail al-qabr. Di sini juga ada faedah peringatan tentang masalah-masalah kuburan. Yani pertanyaan-pertanyaan kuburan. Masail, masalah adalah pertanyaan. Peringatan atas adanya pertanyaan-pertanyaan di kubur. Amma man rabbuka fawadih. Adapun pertanyaan siapa Rabbmu sangat jelas. Jawabannya Rabbi Allah. Wa amma man nabiyuk. Adapun siapa nabimu. Famin akhbarihi bi anba'il ghaibi. Maka itu dengan bukti-bukti, yaitu Rasulullah SAW memberitakan berita-berita gaib. Tidak mungkin beliau memberitakan berita gaib kecuali dari Allah. Kalau dari Allah berarti dia seorang Rasul. Amma madinuk, adapun apa agamamu, maka disebutkan kalimatnya faman qawlihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Berarti tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan menjadikan pohon-pohon keramat. Jangan menjadikan ini agama. Agama tauhid. Agama tauhid. Apa agamamu? Agama tauhid. Yaitu al-Islam. Menyerahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, padanya juga. Anna syirka labudda an yaqa fi hadhil ummah. Kita dapatkan pelajaran lain. Yaitu daripada umat ini akan terjadi kesyirikan-kesyirikan. Khilafan liman idda'a khilafa dhalik. berbeda dengan orang-orang yang mengatakan selain itu. Artinya, yang berkata, enggak ada umat Islam berbuat syirik, enggak ada nyembah batu, kata siapa? Kalau mengagungkan batu nisan, apakah bukan menyembah batu? Kalau mengagungkan pohon keramat, apakah bukan menyembah pohon keramat? Yang mengharapkan jodoh, mengharapkan rezeki, mengharapkan apa lagi? Keselamatan dengan benda-benda tertentu, dengan memberikan nazar-nazar, dengan memberikan sesajen-sesajen, bukankah itu menyembah benda-benda tadi? Kata siapa di umat ini tidak terjadi kesyirikan? Pada umat yang mengaku muslimin, kata Nabi, akan ada yang menyembah berhala. Wafihi. Dan di sini juga ada pelajaran penting. Al-ghadab inda ta'lim. Perlunya marah ketika memberikan pelajaran. Kadang-kadang perlu marah. Sehingga jangan kaget kalau salah seorang guru kalian mengajarkan sesuatu, tiba-tiba nadanya tinggi, tiba-tiba marah. Subhanallah. Untuk apa itu? Sebagai pelajaran. Berarti ini masalah sangat serius. Berarti ini masalah sangat serius. Sampai ustadznya berkata dengan keras, suara yang keras, bertakbir, mengucapkan subhanallah. Di sini dikatakan fihi al-ghadabu inda ta'lim. Perlunya sesekali marah ketika pelajaran. Wa anna ma dhamma Allahu bihi al-yahud wa an-nasara fa innahu lana lanahdharu qalahum wa sannah. Ada pelajaran lain bahwa apa-apa yang dicerca oleh Allah, apa-apa yang dicerca oleh Allah dari perbuatan Yahudi dan Nasrani, maka itu maknanya lana linuhadziru, maknanya agar kita pun menghindarinya. Di dalam Al-Quran, yang tentunya turunnya Al-Quran adalah untuk kaum muslimin, ternyata ada cercaan terhadap Yahudi, ada cercaan terhadap Nasrani atas perbuatan-perbuatan mereka. Apa maksudnya? Kok ada dalam kitab kita? Maknanya adalah lana an nuhadziru, agar kita menjauhinya. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Kalau Allah menyatakan la'anallahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi begini dan begitu, maka kita hati-hati, jangan melakukan hal yang sama, nanti akan dilaknat seperti Yahudi. Atau Allah katakan ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka karena berbuat begini-begini, maka kita pun berhati-hati, jangan melakukan hal yang sama, jangan sampai dimurkai seperti mereka. Sehingga kalau Allah sudah mencerca dzam, apakah mencerca Yahudi atau Nasrani, maka barakallahu fikum, kita harus hati-hati dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kalau kita melakukannya, pertama kita tasyabbuh dengan Nasara, kita tasyabbuh dengan Yahudi, itu pertama, perbuatan kamu menyerupai mereka. Kedua, engkau akan tertimpa apa yang telah menimpa mereka. Kalau mereka dilaknat, engkau akan terkena laknat. Kalau mereka dimurkai, engkau akan terkena murka Allah. Kalau mereka diazab, engkau akan terkena azab Allah. Sehingga kadang dalam Quran ada dhammul yahud, dhammul nafara, dhammul musyrikin. Itu pelajaran buat kalian semua kaum muslimin agar berhati-hati dari mereka. Selanjutnya, wa amma madda'ahu ba'dul mutaakhirin, adapun yang dianggap dan diaku-aku oleh kebanyakan orang belakangan, min annahu yajuzu tabarruk bi athari salihin, yang katanya boleh untuk tabarruk, cari berkah dengan peninggalan-peninggalan orang saleh. Famamnu'un min wujuh, maka itu tidak bisa diterima dengan sekian alasan. Ada yang berkata, tidak mengapa kita mengharapkan berkah dari peninggalan orang soleh. ini sisa minumnya orang soleh, saya minum ah. Ini peninggalan pulpennya orang soleh, saya pakai ah, pasti ada barokahnya. Ini meja peninggalan orang soleh, pasti ada berkahnya. Semua yang merupakan peninggalan-peninggalan orang soleh dianggap memiliki berkah. Kemudian mereka mencari berkah dari peninggalan-peninggalan orang soleh. Ini rambutnya orang soleh, ini kukunya orang soleh, ini pakaiannya orang soleh, ila akhir. Sampai dijual. Minuman sejenis aqua tertulis air celupan rambut Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Airnya akan mendapatkan begini dan begitu karena dicelup dengan rambut Rasulullah SAW. Kalaupun benar ada rambutnya, saya tidak yakin kalau masih tersisa. Apakah ini adalah sesuatu yang bisa ditiru? Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, ada riwayat-riwayat para sahabat berebut air wudu Rasulullah. Ada riwayat-riwayat mereka berebut untuk mendapatkan dari Rasulullah SAW ini dan itu. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, apakah ada yang kemudian tabarruk dengan kuburan Nabi? Satu riwayat saja kalau memang ada. Adakah riwayat bahwa para sahabat memakan tanah kuburan Rasulullah? Atau mengambil jasad Rasulullah kemudian disimpan di rumahnya? Atau mengambil kain kafan Rasulullah SAW disimpan di rumahnya untuk barokah? Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi terhadap para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, adakah mereka yang tabarruk dengan peninggalan Abu Bakar dan Umar, dengan peninggalan Uthman dan Ali, dengan peninggalan Hasan dan Husain? Ada? Tidak ada, kecuali kelompok sesat yang dikafirkan oleh para ulama, yaitu Syiah Rafidhah, yang jelas-jelas menyembah kuburan Husain, disembah, dan jelas-jelas memanggilnya bukan memanggil Allah, tapi memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Memang musyrikin mereka. Maka kaum muslimin, jangan mengikuti jalannya musyrikin. Ikutilah jalannya para sahabat dan tabi'in. Ikutilah jalannya para ulama, para imam, para salihin. Kita lihat bantahannya. Sisi pertama, kita membantah orang-orang yang menganggap boleh untuk tabarruk dengan peninggalan orang soleh dengan mengkiaskan pada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, para sahabat pernah berebut air wudunya, maka boleh juga kita tabarruk dengan peninggalan orang soleh. Kita jawab dengan beberapa sisi. Pertama, an-nasabiqin al-awwalin min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalik ma'a ghairi an-nabi. Pertama, para sahabat dan para tabi'in dan para pengikutnya tidak melakukannya pada selain Nabi. Tidak melakukannya pada Abu Bakar, tidak melakukannya pada Umar, tidak melakukannya pada Uthman, tidak melakukannya pada Ali radhiyallahu taala anhum. Artinya mereka tidak mengkiaskan Nabi dengan orang soleh. Kalau kepada Nabi mereka berebut air wudunya, kalau gitu pada orang soleh juga. Tidak, para sahabat tidak menyamakan. Itu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La fi hayatihi wala ba'da mautih. Mereka tidak memperlakukan selain Nabi, walaupun sesoleh-solehnya sahabat, mereka tidak tabarruk kepadanya. Tidak ketika hidupnya, tidak pula ketika matinya. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau saja itu baik, niscaya mereka akan lebih dulu. Wa afdalus sahabah, sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Wa qad syahida lahum an-nabi fi man syahida lahu bil jannah. Nabi telah mempersaksikan untuk mereka dengan surga. Wa ma fa'alahu ahadun minas sahabah, tetapi tidak ada satu pun dari para sahabat yang tabarruk dengan sisa wudunya Abu Bakar atau sisa wudunya Umar atau sisa wudunya Utsman dan Ali. Enggak ada yang melakukan ma ahadin min haula'is sada, tidak ada yang melakukannya pada orang-orang soleh tersebut. Wala fa'alahu at-tabi'una ma'a sadatihim, tidak pula para tabi'in tidak melakukan kepada sahabat. Oh, ini sisa sahabat, mari kita tabarruk dengan peninggalan-peninggalannya. Tidak mereka lakukan. Padahal mereka sadatuhum fil ilmi wad-din, tokoh-tokoh mereka dalam ilmu dan agama. Wahumul uswah, dan mereka adalah teladan. Baik, maka sisi berikutnya, fala yajuz an yuqas, tidak boleh dikiaskan. La kiasa fil ibadah, tidak ada kias dalam masalah ibadah. Jangan mengkiaskan wali fulan, wali fulan dengan nabi, sebagaimana nabi ditelan darahnya oleh seorang sahabat, kemudian nabi berkata bahwa engkau tidak akan disentuh api neraka. Jangan ditiru pada selain nabi. Jadi seorang sahabat yang membekam nabi, darahnya yang disedot tidak dibuang, ditelan. Nabi curiga, kemana kamu buang darahnya? Ya Rasulullah, aku telan. Kata Nabi, enggak akan engkau disentuh api neraka. Kalaupun sahih riwayatnya. Apakah bisa dikiaskan dengan selain Nabi? Kalau kita meminum darahnya wali, maka niscaya kita enggak akan disentuh api neraka seperti wali tersebut. Wali itu manusia atau bukan manusia? Manusia. Wali itu Rasul apa bukan Rasul? Bukan Rasul. Berarti maksum atau tidak maksum? Tidak maksum. Kalau dia punya kesalahan dan dosa, berarti kamu ikut terkena dosa dong, karena kamu minum darahnya. Mungkin tergelincir, mungkin jatuh dalam sesuatu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan yang maksum dengan yang tidak maksum. Kalaupun nabi maksumun, terjaga dari semua kesalahan, adapun selain nabi, siapapun dia, sesoleh apapun, tetap manusia yang mungkin memiliki kesalahan-kesalahan. Fala yuqas, maka tidak boleh dikiaskan kepada Rasulullah SAW seorang pun dari umat ini. Maka jangan memperlakukan mereka seperti para sahabat memperlakukan Rasulullah SAW. Walin Nabi SAW fi halil hayah khasa'isu katsira. Nabi ketika hidupnya memiliki sekian keistimewaan. La yaslu an yusharikuhu fiha ghairuhu, yang tidak mungkin disertai pada keistimewaan itu oleh orang lain. Jadi tidak ada satupun manusia yang menyamai Rasulullah SAW dalam keistimewaan-keistimewaan tersebut. Sisi berikutnya, wa minha anna fil man'i an dhalika saddan lidzari'ah, wa menolak hal tersebut untuk menutup pintu dari atas syirki, untuk menutup pintu jalan-jalan kepada kesyirikan. Karena la yakhfa, sebagaimana tidak samar lagi, kalau dikatakan boleh mengambil berkah, mengharapkan berkah dari peninggalan-peninggalan orang soleh, niscaya peninggalan-peninggalan orang soleh tadi akan disembah akhirnya. Tongkatnya dikeramatkan, kursinya dikeramatkan, tembok yang disandarinya dikeramatkan, cincinnya apalagi dikeramatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Fahadha barakallahu fikum, akhirnya berujung dengan penyembahan berhala. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك